Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumaa rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bida'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhatifillah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di kesempatan sore hari ini, sembari menanti waktu iftar, waktu yang dinanti-nanti ditunggu-tunggu oleh setiap shaimun, orang yang berpuasa, waktu yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan salah satu waktu yang menjadi kebahagiaan orang yang berpuasa. Wali shaim farhatan, dan bagi orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan, farhatun ingda fitrih. Kebahagiaan ketika dia berbuka, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan ketika berbuka, yakni ketika dia di dunia berbuka puasa ketika telah terbenam matahari, hina gharabati syams, ketika matahari tenggelam, ketika matahari terbenam, dia melepaskan dahaganya, dia melepaskan rasa laparnya selama satu hari. Bahkan di atas itu, di atas tingkatan semata-mata menahan rasa lapar, menahan rasa haus, bagaimana disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah bahwasanya orang yang berpuasa itu tingkatannya macam-macam. Ada tiga tingkatan. Yang pertama, man amsaka, yang menahan dirinya, minat ta'am masyarab, wasyahawat, orang yang menahan rasa lapar dan dahaga, menahan dari makanan, minuman, serta syahwat. Dan diantaranya adalah menahan dari, ikhatibil azani Allah wa iyyakum, menahan dari hawa nafsu, menahan dari emosi, dilatih untuk bersabar. Ini tingkatan puasanya, tingkatan umum. Di atas itu tingkatan khusus, orang yang memiliki tingkatan lebih dari itu, semata-mata lebih dari semata-mata menahan lapar, menahan haus, menahan dari makanan, menahan dari minuman, bahkan semata atau lebih dari menahan emosi. Orang yang ikhatibil azani Allah wa iyyakum, menahan dirinya semuanya untuk benar-benar ditundukkan jiwanya, ditundukkan dirinya kepada Allah Jalla wa'ala. Dan tingkatan yang ketiga yang disebutkan oleh beliau adalah khawasul khusus atau khususul khusus. Orang yang khususnya orang yang khusus di atasnya lagi. Dan orang yang berpuasa itu pahalanya berbeda-beda. Ada yang mendapatkan pahala sempurna, ada yang mendapatkan di bawahnya duna dzalik, duna dzalik, duna dzalik sampai ikhati fil azani Allah wa iyyakum na'udzubillah. Ada orang yang tidak mendapatkan bagian dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Oleh karenanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, usikum wa nafsi, kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan kaum muslimin, ayah fris untuk bersungguh-sungguh dalam menjaga kualitas puasa. Jangan menjadi orang yang puasa yang jatahnya, bagiannya itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Ruba shaimin hadzuhu min siyamihi alju wal atash, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Betapa banyak orang yang berpuasa, bagiannya, bagian yang ia dapatkan, balasan yang ia dapatkan itu hanya lapar dan dahaga saja. Ketika dia tidak menunaikan hakikat puasa, ketika dia menyangka bahwasanya puasa itu hanya menahan lapar dan dahaga saja, menahan dari makan dan minum saja, kalah, tidak. Ikhati fil azani Allah wa iyyakum. Wa insyaallah taala nuwasil, kita lanjutkan kajian kita sembari menunggu datangnya waktu iftar. Melanjutkan risalah, membaca risalah Adabul Isyrah. Adab-adab bergaul, adab-adab berteman, adab-adab bersahabat. Pada sebelumnya, pertemuan sebelumnya, telah kita sebutkan pasal tentang menjaga rasa malu. Tetap menjaga, menetapi rasa malu. La ya'ti haya'un illa bi khair. Rasa malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Dan hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan rasa malu. Berikutnya, di antara yang wajib untuk diperhatikan dalam kita berteman, dalam kita bersahabat, dalam kita berukhuwah adalah menjaga muru'ah. Menjaga muru'ah. Muru'ah itu kalau kita bahasakan, kita terjemahkan, sering kita terjemahkan dengan bahasa kewibawaan, harga diri. Dijaga muru'ahnya, dijaga wibawanya, dijaga harga dirinya. Terlebih lagi, khatibil azani Allah wa iyyakum, kita membawa, na'am, kita membawa dakwah. Gimana-gimana kita itu kalau orang sudah pakai jubah, orang berlihiyah dan tampilannya islami seperti ini, itu membawa dakwah, membawa agama. Jangan sampai na'udzubillah nasallahu salam ala afiyah, tampilannya islami akan tetapi perangainya itu seperti preman. Perangainya seperti orang-orang jalanan. Perangainya seperti orang-orang yang tidak terdidik. Bukan tidak punya pendidikan ya, tapi tidak terdidik. Seperti orang gak terdidik. Menjaga muru'ah. Nah, ini lebih khusus lagi katibil azani Allah wa iyyakum ketika kita bermuamalah sesama kita. Jagalah muru'ah antum. Dan satu lagi, al-mahabbah, kata beliau rahimahullah. Rasa cinta. Sidqul mahabbah, kecintaan yang murni kepada saudaranya. Beliau mengatakan, al-muru'ah wal-mahabbah. Perkara yang perlu diperhatikan dalam berteman, berukhuwah, bersahabat, dalam pergaulan, dalam ukhuwah kita, jagalah muru'ah dan rasa cinta kepada saudaramu. Wa minal mu'asyarah, dan diantara perkara yang perlu diperhatikan adalah sidqul muru'ah wa safa'ul mahabbah. Jujurnya muru'ah, punya muru'ah yang benar. Tadi kita sebutkan muru'ah itu kalau kita bahasakan mungkin sering dibahasakan dengan kewibawaan, harga diri, kehormatan diri. Ada yang menyebutkan katafilazani Allahu ayyakum oleh Fayyumi, disebutkan oleh Fayyumi definisi al-muru'ah, muru'ah itu adalah adabun nafsaniyah, adab jiwa, tahmilu mura'atuha al-insana 'alal wuquf 'inda mahasinil akhlaq wa jamilil 'adat. Muru'ah adalah adab jiwa yang dimiliki oleh seseorang. Tahmilu mura'atuha al-insana, yang apabila diperhatikan oleh seseorang, dijaga oleh seseorang, dimiliki oleh seseorang dan dijaga, itu akan membawa seorang manusia alal wukuf ingda mahasinil akhlak wa jami'il adat, membawa manusia kepada akhlak yang baik dan kebiasaan yang indah. Jadi muru'ah itu ya khatifil azani Allah wa iyyakum, sesuatu yang ada pada diri kita yang apabila terus dijaga akan menjadikan orang tersebut akhlaknya baik, kebiasaannya baik, tabiatnya bagus, perangainya bagus, akhlaknya mulia, akhlaknya baik. Kalau terus dijaga, itu muru'ah. Orang yang menjaga muru'ahnya, tidak mencacati muru'ahnya, dan ini adab yang mulia. Ini suatu yang sangat berharga, suatu yang sangat bernilai, mahal. Karena muru'ah ya khatifil azani Allah wa iyyakum tidak semata-mata ditentukan dengan apa? Dengan kedudukan, dengan harta, dengan jabatan. Muru'ah itu tidak hanya ditentukan dengan hal tersebut. Orang yang punya kedudukan, punya jabatan, dan yang lain sebagainya, bisa jadi, atau bahkan dari mereka, banyak yang tidak punya muru'ah. Nggak punya wibawa, nggak punya rasa malu. Mereka punya wibawa di pada anak buahnya. Mereka punya wibawa di depan anak buahnya. Ya karena mereka punya jabatan. Kalau enggak nurut, kalau enggak hormat, dipecat. Akan tetapi kecintaan yang muncul dari bawahannya itu enggak ada. Kenapa? Lo enggak punya muru'ah. Bahkan benci. Enggak punya harga diri, enggak punya wibawa, enggak punya sesuatu yang menjadikan orang itu senang. Orang itu haibah, menghargai, menghormati. Karena kemuru'ahannya. Adab nafsani. Seorang muslim, seorang mukmin hendaknya menjaga muru'ahnya. Karena akan terus, akan senantiasa membawa kepada sesuatu yang baik. erat kaitannya dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak-akhlak yang lain. Memiliki rasa malu, memiliki sifat warok, berhati-hati dari perkara-perkara yang memudorotkan agama, memiliki zuhud, muru'ah, akan lahir darinya. Qala rahimahullah, wasofa'ul mahabbah, dan hendaknya diwujudkan dengan kecintaan yang murni terhadap saudara-saudaramu. Berukhuwah landasannya adalah lillah wa fillah, karena Allah dan di atas jalan Allah. Kalau ukhuwah kita, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu dibangun di atas dasar ini, kecintaan antara kita, kecintaan antar kaum muslimin, itu adalah kecintaan yang baik, kecintaan yang murni, benar-benar tulus. Kita bersahabat, kita berteman, kita bergaul, kita berukhuwah, itu tulus karena Allah. Dan sesuatu yang dibangun di atas ketulusan, mesti baik. Yang terbuahkan, yang terlahir darinya, mesti baik. Tulus itu melahirkan berbagai macam kebaikan. Ikhlas itu melahirkan berbagai macam kebaikan. Sidqul mahabbah. Atau sofaul mahabbah. Cinta yang murni, cinta yang bersih. Bukan karena tendensi. Kalau sudah cinta, muncul rasa cinta, bisa ikhati billah zani Allah wa iyyakum, kita akan memejamkan mata, atau uslah ada misalkan ada kesalahan dari saudara kita, dari teman kita, kesalahan sedikit, kita akan husnudzon. Bisa jadi demikian. Namun kalau ikhati billah zani Allah wa iyyakum, ketika dalam berukhuwah tidak ada kecintaan. Tidak ada kecintaan di antara person-personnya. Ini namanya orang enggak cinta. Banyak perkara-perkara yang akan terjadi, banyak perkara-perkara yang akan muncul. Tanafus, saling berlomba-lomba, saling berlomba-lombanya berlomba-lomba dengan cara yang kurang baik. Mudah ibaratnya bisa jadi tersinggung, bisa jadi ini, bisa jadi itu, muncul hal-hal yang kurang baik dalam ukhuwah. Al-mahabbah lillah wa fillah, karena Allah dan di atas keridhaan Allah. Qala rahimahullah, fa innaha la tatimu illa bihima. Ketahuilah bahwasanya al-mu'asyarah al-hasanah, pergaulan yang baik, hubungan yang baik, ukhuwah yang baik, tidak akan sempurna kecuali dengan dijaga dua hal ini. Dijaga muru'ahnya, dijaga rasa cintanya. Misal, ikhati fillah azani Allah wa iyyakum. Di antara muru'ah, di antara kewibawaan ketika menegur atau menasehati saudaramu. Ketika saudaranya terjatuh ke dalam kesalahan, seorang yang memiliki muru'ah dan menjaga, memiliki rasa cinta kepada saudaranya yang baik, yang murni, dengan muru'ahnya dia akan mencari cara nasihat yang paling baik. dia akan menasihati dengan cara yang paling baik. Cari cara yang paling baik. Yang kira-kira tidak menyinggung, kira-kira tidak menyakiti. Dan biasanya dengan hal semacam ini, langkah seperti ini, itu lebih mudah untuk diterima. Karena macam-macam, orang itu macam-macam. Manusia itu wataknya macam-macam. Ada yang mudah dinasehati, bagaimanapun bentuk nasehatnya. Ada yang susah, bukan susah dinasehati. Dia bisa menasehati, tapi kalau caranya baik. Ada yang menasehati dengan caranya kurang baik. Caranya kurang baik itu asal plak gitu ya. Tanpa tedeng aling-aling. Benar, kalamuhu sahih. Ucapannya benar, dia nasehatinya. Akan tetapi, caranya kurang tepat. Metodenya kurang pas. Padahal orang ini bisa jadi baperan. Ketika dinasehati dengan cara yang frontal, bukan sesuatu, bukan rasa terima yang ada pada dirinya pada saat itu. Tapi apa? Dia akan melakukan pembelaan diri. Dan ini bisa terjadi. Salah dalam memilih cara menasehati. Salah dalam menyampaikan nasihat. Ustaz, berarti dia enggak mengamalkan, Ustaz. Dia enggak mengamalkan nasihat itu diterima dari siapapun, bagaimanapun bentuknya. Iya benar, ini kaidah benar. Akan tetapi tidak setiap orang mampu menerapkannya. Tidak setiap orang, tidak setiap individu itu mampu, bisa menerapkannya. Di antara yang menunjukkan antum apa namanya di antara kecerdasan antum itu adalah antum bisa menempatkan bagaimana ketika menasihati saudaramu, antum tahu bagaimana karakter saudaramu. Ketika karakter dia adalah karakter yang demikian, maka cari metode yang paling pas untuk dia. Kenapa? Karena itu mahabbah. Nasihat yang ingin antum sampaikan itu bukan untuk menjatuhkan dia, bukan untuk mencela dia, untuk menjustifikasi dia. Tapi nasihat yang antum sampaikan itu supaya orang ini, saudaramu itu jadi lebih baik. Itulah mahabbah. Cintaan. Kecintaan yang murni, kecintaan yang tulus dalam ukhuwah ya seperti itu. Contoh realnya. Cari cara yang baik. Jangan sampai karena nasihat, karena dinasehati itu malah timbul crash. Malah ukhuwahnya malah enggak baik. Dan ini ikhati fillah jazani Allahu wa iyyakum sesuatu yang patut diwaspadai. Terkadang orang yang sudah ngaji pun, sudah ngaji, sudah belajar, itu enggak bisa membedakan mana ikhati fillah jazani Allahu wa iyyakum dia dalam rangka apa namanya? Dalam rangka tersinggung, kemudian dia membela diri dalam keadaan dia salah. Bisa jadi orang yang belajar pun karena syaitan itu, masya Allah, na'udzubillah. Nah. Meskipun dia sudah ngaji, bisa jadi dia terbawa oleh syaitan, dia menolak nasihat, kemudian dia memunculkan pembelaan-pembelaan untuk dirinya. Meskipun wis sinau, meskipun wis belajar. Oleh karena itu, ikhati fillah jazani Allahu wa iyyakum minal hikmah. Di antara hikmah. Di antara kasih sayang antum. Di antara berakalnya antum. Tanda berakalnya. Sampaikan nasihat itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan orangnya. Bagaimana metode yang pas, paling pas. Supaya apa? Karena harapan kita adalah nasihat tersebut diterima. Sama manhaj kita seperti ketika menasihati penguasa, menasihati waliul amr. Orang siapa sih yang suka ditunjukkan aibnya? Siapa sih yang suka untuk dinasihati secara frontal? Sama, manusia pun sama. Saudara kita pun sama. Bahkan paling gampang, ya kita inilah. Diri kita sendiri kalau dinasihati pengennya gimana? Pengennya secara sembunyi-sembunyi, dengan cara yang baik. Karena tujuan tadi itu. Kita tuh pingin nasihat kita itu diterima supaya saudara kita jadi lebih baik. Bukan izhar, menampakkan saya berilmu, saya berani menasihati. Lah, bukan ini. Menampakkan saya yang menasihati, saya berani menasihati, saya punya ilmu. Aha, kata. Lah, bukan ini. Tapi orang yang tulus adalah orang yang menasihati dengan cara yang paling baik karena menginginkan kebaikan untuk saudaranya. Di sisi lain, perlu juga diperhatikan bagi orang yang, bagi misalkan ada orang yang baperan, dilatih untuk tidak baperan. Bagaimana caranya agar enggak mudah baperan, enggak mudah tersinggung? Latih untuk husnudzon. Latihlah untuk husnudzon kepada saudara antum. Ah, mungkin dia mengucapkan karena maksud ini, ah mungkin dia ada ihtimal ini, ah mungkin dia seperti ini. Dilatih. Di sisi lain, orang yang mudah seperti tadi, lawannya tadi, hendaknya ikhati fil azari Allah wa yakum, kalau misalkan dia memang terbiasa kalau berbicara jeder, dilatih untuk tidak demikian. Dilatih untuk menahan diri. Dan ketika dia berlatih mengupayakan dirinya untuk memperbaiki diri, lahu ajr insyaallah, dia dapat pahala insyaallah. Dan hendaknya tahu siapa saudara-saudaranya. Hendaknya dia juga bisa merasakan bagaimana apabila saudaranya diucapkan atau disampaikan dengan ucapan-ucapan seperti itu, apakah dia sakit hati atau tersinggung. Nah, hendaknya dia juga menjadi orang yang peka. Tayyib. Allahu ta'ala alam bisuh. Kemudian berikutnya, khatibil azani Allah wa iyyakum. Di antara min wujuhi al-mu'asyarah, di antara perkara yang perlu untuk diperhatikan dalam mu'asyarah, idharul farah wal-bashashah. Menampakkan kegembiraan. Berteman, memiliki teman-teman yang baik. Berteman dengan saudara-saudaramu. Menampakkan kegembiraan bisa berteman dengan mereka. Dan sebaik-baik teman itu adalah orang yang berada di atas jalan sunnah. Dengan berbagai macam watak, dan berbagai macam tabiat. Namun ketika dia benar-benar orang yang jujur meniti sunnah, itu adalah baik-baik teman. Orang yang meniti agama dengan baik, jujur dalam meniti agama, menjalankan agamanya, itu adalah sebaik-baik teman. Meskipun dengan kekurangan, berbagai macam kekurangan yang dimiliki oleh saudaramu. Di luaran sana lebih banyak orang-orang yang jauh lebih parah daripada saudaramu. Qala rahimahullah. Wa minha bashashatul wajh. Di antaranya, tampakkan kegembiraan engkau berteman dengan mereka. Walutful lisan. Dan lembutkan ucapanmu. Tadi mirip atau masih ada kaitannya dengan yang tadi kita sebutkan pada pasal sebelumnya. Lembutkan lisanmu, lembutkan ucapanmu. Yang tadinya kalau bicara asal ngomong, dilatih untuk ditahan. Yang tadinya kalau bicara tok melong bahasa kene ini, dilatih untuk tidak demikian. Mulai berlatih, dilatih, dijaga lisannya. Hargai perasaan saudaramu. Kalau pengen gampang, udah pengen gampang, tinggal dikiaskan itu terjadi pada dirimu. Kalau saya dibegitukan, saya suka apa enggak? Kalau kamu enggak suka, ya jangan perlakukan saudaramu dengan cara seperti itu. Tolabah para santri, kamu membuli temannya. Ada zulmun, ini kezaliman. Zalim Ustaz, zalim. Beneran. Bisa dipertanggungjawabkan di akhirat. Naam, akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Mau bully verbal ataupun bully perbuatan, baik ucapan ataupun perbuatan. Itu kezaliman. Wadzulmun dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Kezaliman itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Misalkan zalimnya berupa lisan. Engkau mengucapkan sesuatu yang tidak mengenakan kepada saudaramu. Kalau harus sebelum mengucapkan, sebelum berucap, kamu pikir dulu. Saya kalau di seperti itu kan saya suka enggak ya? Kalau kamu enggak suka, jangan melakukan saudaramu dengan perkara tadi. Seperti perbuatan tadi. Kenapa? Kamu sendiri enggak suka. Disuudzoni. Siapa yang senang disuudzoni? Kalau kamu enggak suka disuudzoni, ya jangan suka suudzon. Dan demikian seterusnya. Ikhatifilazani Allahu wa iyyakum. Kaifa tu'amil tu'amal? Bagaimana engkau bermuamalah, engkau akan dimuamalai dengan cara seperti itu. Wasa'atul qalb. Ada muhim. Hendaknya dalam bergaul, dalam berukhuwah, memiliki dada yang lapang, hati yang lapang. Jangan mudah baperan, jangan mudah tersinggungan, jangan mudah sempit. Kalau baper nanti ujung-ujungnya mutung. Kalau mutung nanti, alhamdulillah aku harap dolan karo wong kae meneh. Ahuislah, putus asa udah. Aku gak mau main sama itu lagi, aku gak mau bergaul sama itu lagi, aku gak mau berteman sama dia lagi. Wasa'atul qalb, jadilah orang yang berlapang dada. Dan ini dilatih dari santri ketika masih mondok loh ya. Nah, apa yang antum alami dalam pergaulan sehari-hari antum itu bertemu dengan teman-teman antum yang berbagai macam sifatnya itu akan berlanjut nanti setelah antum selesai mondok, lulus mondok, antum terjun dalam dakwah, ya orang-orangnya ya sifatnya gak jauh beda seperti itu. Ketika antum mampu, ikhatifillah jadiyallahu ayyakum, mampu memperhatikan, mampu mengetahui bagaimana karakter masing-masing orang, di antara teman antum terlebih dahulu, kemudian nanti setelah beranjak usia, punya teman, punya orang kenal lagi, antum tahu karakternya, sampai antum terjun dalam dakwah, antum tahu karakter orang-orang yang ada di sekitar antum, itu akan lebih mudah bagi antum untuk bermuamalah dengan mereka. Kata, wahada muhim, dan ini perkara yang penting. Sa'atul qalb, jadilah orang yang lapang dada. Wabastul yad, dan jadilah orang yang mudah untuk membentangkan tangan, yakni membantu. Jadilah orang yang mudah untuk membantu. Enggak mampu secara materi, dengan energi, dengan tenaga. Enggak mampu dengan doa. Insya Allah semuanya mampu kalau doa. ketika engkau memberikan, mendoakan saudaramu, ikhwati fillah izni Allah wa iyyakum, atau membantu saudaramu, atta dengan doa, yang paling gampang yaitu doa, itu menunjukkan adanya rasa cinta pada dirimu kepada saudaramu. Dan ini perlu dipupuk. Harus dipupuk. Harus ditanamkan. Wa qadmil ghaib. Au qadmul ghaib. Mampu menahan amarah. Jangan gampang marah ketika kita berukhuwah. Wal kadhiminal ghaiz. Orang-orang yang dipuji Allah dan orang-orang yang mampu menahan rasa amarahnya. Bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengalahkan dalam medan gulat. Namun al-qawi, orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan rasa marahnya dalam keadaan dia mampu untuk melampiaskannya. Jangan mudah marah. Jangan mudah emosi. Dan semakin tinggi ilmu seseorang, ulama diantara min alamati sa'adatil mar'i, di antara tanda kebahagiaan seseorang, semakin tinggi ilmu seseorang, kullama zada ilmuh, zada rahmatuhu. Setiap kali bertambah ilmunya, bertambah rahmatnya. Ketika menghadapi anak-anak pondok, misalkan dari MI, pekerjaannya, apa bukan pekerjaannya, gaweane kok, paham. Susah banget diatur, lari sana, lari sini, kayak gitu. Ya, ya memang demikian. Mereka ya usia-usianya seperti itu. Usia-usia mereka ya memang demikian. Kita menginginkan mereka, Masya Allah, anak-anak jalan lah ke masjid, langsung soft pertama, diem, jangan anu. Ya susah. Nah, kalau bisa seperti itu afdol. Akan tetapi, seringnya anak-anak, itu masih belum nalar, masih pengen iseng-isengan, misalnya namanya anak-anak. Sebagaimana dulu panjenengan sami. Nah, panjenengan sami mbok riyen kados niku nggihan. Misalkan. Dulu pas waktu kecil ya, kalau misalkan sholat ya sama temannya senggol-senggolan. Dorong-dorongan. Jangan menyalahkan iki ustadz orang ngajari. Enggak diajari. Ustaznya ngajari, udah. Namun ketika misalkan sudah dalam sholat, kemudian keadaannya kayak gitu, ya sudah keadaannya berbeda. Sesuatu yang sudah di luar kemampuan. Karena gak ada pengawas. Kalau ada pengawas, zen. Ini mondok mosok kayak gini. Anak-anaknya lari pada sholat ini. Gak mau. Ya, namanya anak-anak. Namanya anak-anak, nanti tumbuh lagi kelas mutawasitoh. Mutawasitoh apalagi kelas 2 itu lagi, Masya Allah. Ya. Mana kelas 2? Kelas 2 mutawasit mana? Mana kelas 2 mutawasit? Mana? Enggak ada. Enggak ada kelas 2 mutawasit? Ada. Satu tok. Santrinya satu tok. Dua tok. Tiga. Empat. Allah barik. Kelas 2 mutawasit itu biasanya kelas 1 itu masih lucu-lucu. Masih gampang diatur. Nah, nyata, real. Nanti karena masih baru, masih malu-malu. Nah, kelas 2 itu lagi tinggi-tingginya. Wah, subhanallah. Ngadepi masyaallah nikmat banget pokoknya lah. Nah. Pengin ngerasain antum daftar tahun jadi kesantrian. Nah. Supaya antum ngerasain apa yang dirasain sih oleh musyrif pondok. Apa sih yang dirasain oleh ustadz-ustadz pondok ngurusi santri. Supaya tahu. Nah, komentator itu paling gampang. Pondok gimana sih? Ini bukan hanya di sini loh ya. Saya enggak nyontoin, enggak tidak hanya pada di sini saja. Enggak aja di sini, tidak hanya di sini. Di tempat lain pun demikian. Iya sih pondok demikian, orang musrife apa ora ada pengurusnya apa ndak demikian. Anak-anak gini sampai malam bisa keluar gini. Allahul musta'an, santrine piro, musrife piro? Santrinya berapa? Pengurusnya berapa? Kemudian sudah gitu pengurusnya dia di ada tanggungan belajar, ada tanggungan ini dan yang lain sebagainya. Sudah menghadapi anak-anak setiap hari dengan demikian caranya, disuruh mandi lari. Belum lagi kalau wah macam-macam. Belum lagi kalau berani sama musyrifnya. Kalau misalkan ikhati fillah jazani Allah wa iyyakum, kalau musyrifnya itu merupakan orang yang dulu pernah mondok, mending enggak berani dalil. Tapi kalau misalkan musyrifnya itu orang yang belum pernah mondok, gitu ya. Nah, belum pernah mondok, ibaratnya dia makrifat tentang ilmu diniahnya itu dikit, lebih banyak santrinya, antum didalili. Antum didalili ketika, ayo keluar. Sampai sambil emosi, fasbir sobrong jamila. Antum didalili. Sabar dengan sabar yang indah, fasobrun jamil. Nah itu santrinya cuma tinggal ngingklik, sobro fasobrun jamil gitu. Wah nyakit banget itu, nyelekit banget. Nah didalili, antum merasa sudah sepuh, sudah tua, sudah dewasa, didalili karo bocah cilik. Nah sabar mi, sabar. Innama yuwafasobiruna ajrohum biwairi hisab. Nah didalili kayak gitu. Nah, ya supaya antum tahu. Nah, kata. Dan ya memang seperti itu hati fil azani Allahu wa iyyakum. Namanya anak-anak, mereka butuh arahan, mereka butuh bimbingan. Nanti sudah mulai agak dewasa itu kalau sudah aliyah. Sudah tingkatan SMA kelas 3, kelas 2, 3 itu sudah agak berakal dia. Itu mengarahkannya lebih gampang. Kan sama ya? Antum juga kan dulu seperti itu ya? Kita juga kan seperti itu dulu ya. Usia-usia SMP, usia-usia SMA, kelas 1, kelas 2, dinasihati kan angel ya. Gini tau mboten, dinasihati wong tua, ojo le, pak, njaluk motor. Rasah le, isih cukup lah ngopi. Ora, aku njaluk motor pokok men. Rasah le. Ora, nek ora, aku mandek sekolah. Sekolah apa motor? Dinasihati, ojo dolan, jangan main, demikian. Ya tapi karena ya dulu juga kita seperti itu. Dan orang yang semakin tinggi ilmunya, dia akan semakin rahmat dalam menyikapi dalam berbagai macam hal diantaranya tadi. Dalam menyikapi dalam tarbiyah atau dalam ukhuwah, dalam persaudaraan, dalam hubungan, dalam pertemanan, dia akan lebih rahmat. Oleh karena itu, butuhnya ilmu. Butuhnya terhadap ilmu. Ya demikian. Qala rahimahullah. Wa tarkul kibr. Jangan sombong. Jangan meninggikan, membusungkan dada kepada saudaramu. Wa mulazamatul hurmah. Menjaga kehormatan. Yakni memuliakan saudaramu, memuliakan temanmu. Jangan meremehkan, jangan merendahkan saudaramu. Bihasbin mri'in, au bihasbin mri'in minasyar, ayyah kira akhahul muslim. Cukuplah seseorang itu dikatakan jelek ketika dia meremehkan, merendahkan saudaranya yang muslim. Kata Nabi SAW. Jangan remehkan saudaramu, bagaimanapun keadaannya. Jangan remehkan temanmu, bagaimanapun keadaannya. Wa idharul farah. Dan menampakkan kegembiraan bima ruziqa min ishratihim wa ukhuwatihim. Menampakkan kepada mereka kegembiraan karena telah diberi rizki, bisa bergaul, bisa berteman, bisa berukhuwah dengan mereka. Karena hukum asalnya ini adalah mereka orang yang kita ajak bergaul, kita ajak berteman, adalah saudara-saudara kita yang alal khair, hukum asalnya di atas kebaikan. Orang yang ngerti agama, orang yang ngerti sunnah, orang yang punya ilmu. Tentu saja dengan kadar ilmunya, akan tapi hukum asalnya dia adalah orang yang meniti sunnah. Tampakkan kegembiraan berteman dengan mereka, bersahabat dengan mereka. Supaya apa? Supaya nyaman. Haifatifilazani Allah wa iyyakum. Saudaramu pun merasa, oh berarti teman saya itu nyaman. Atau orang ini nyaman berteman dengan saya. Senang berteman dengan saya. Dan ini akan menumbuhkan rasa yang lebih tinggi lagi. Rasa cinta dan yang lain sebagainya. Untuk memperkuat, menyenangkan. Ukhuwah itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Nah. Allah Ta'ala alamu bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.